الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita sampai di ayat 115 dan selanjutnya dari surat Al-Baqarah. Di mana firman Allah menyatakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. سدح untuk syarah bagi ayat 114 dari Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Kita sempurnakan. Berkata beliau di halaman 128. Wa idza kana la ablama mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu, maka apabila telah dikatakan bahwa tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang melarang masjid-masjid Allah untuk diadakan zikir padanya disebut nama Allah, kalau dikatakan bahwa tidak ada yang lebih zalim daripada ini, fala a'zama imanan, maka tidak ada yang lebih besar imannya dari orang-orang, mimman sa'a, dari orang-orang yang berupaya fi imaratil masjidi, masajidi, berupaya untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, bil imaratil hissiyati wal ma'nawiyati, berupaya untuk memakmurkan masjid-masjid Allah secara hissiyah, secara materi, maupun secara ma'nawiyah, secara ma'nawi. Secara hissiyah yaitu memelihara bangunan masjid-masjid itu, memelihara kebersihannya, memelihara suasana yang bagus padanya, memelihara ketenangan orang untuk duduk di masjid berzikir kepada Allah, menghindarkan dari suara-suara yang mengganggu. Ini memelihara masjid, memelihara kemakmuran masjid secara materi. Memelihara kemakmuran masjid secara maknawi, yaitu meramaikan masjid itu dengan amalan-amalan ibadat, amalan-amalan taat, dan memfungsikan masjid itu sebagai pembinaan masyarakat, yang dari masjid itu keluarlah para kader-kader pimpinan masyarakat, pimpinan umat, yang itu adalah salah satu bentuk mengupayakan masjid itu menjadi pembinaan atau markas pembinaan umat, menebarkan ilmu melalui masjid itu kepada segenap umat dengan majelis ilmu atau majelis zikir di mana dalam majelis zikir itu diajarkan ilmu kitab was sunnah. Itu semua adalah upaya memakmurkan masjid secara maknawi. Amalan-amalan yang demikian ini adalah amalan yang paling agung nilai keimanannya. Orang-orang yang mempunyai perjuangan semacam ini, dia tidaklah melakukan perjuangan tersebut kecuali orang-orang yang memang mempunyai keagungan iman. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid itu ialah orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Jadi memakmurkan masjid adalah salah satu daripada simbol keimanan yang zahir kepada Allah dan hari akhirat. Terjak kitabnya mana? Hilang. Di mana? Kan dulu pernah sini, dulu kau sini. Belum pernah. Oh, ya wes. Barakallahu fi. Kemudian, bal qad amara Allah Ta'ala biraf'i buyutihi wa ta'zimiha wa takrimiha. Bahkan Allah sungguh telah memerintahkan untuk mengangkat tinggi, menjunjung tinggi rumah-rumah Allah wa ta'zimiha dan mengagungkannya, mengagungkan rumah-rumah Allah, mengagungkan masjid-masjid Allah, wa takrimiha dan memuliakan masjid-masjid Allah. Faqala ta'ala, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Di rumah-rumah Allah yang Allah adina perintahkan, an turfa'a, untuk dijunjung tinggi kemuliaannya, keagungannya, wa yudhkara fi hasmuhu, dan diperintahkan pula oleh Allah bahwa di masjid itu untuk yudhkara, disebut nama-nama Allah, yaitu dipakai tempat untuk berzikir. Bukan tempat bermain anak-anak, bukan tempat guyonan, tetapi masjid Allah itu tempat untuk orang berzikir dengan khusyuk, orang membaca Quran dengan tenang, orang belajar ilmu dengan tenang. Itu masjid yang diperintahkan oleh Allah untuk demikian. Ya. Walil masajidi ahkamun katsiratun. Kata Syekh, untuk keperluan masjid ini, masajid, masjid-masjid, banyak kita dapati hukum-hukum padanya. Yarji'u hafiluha, yang akan kembali kesimpulannya, hafiluha kesimpulannya, ila madmuni hadhil ayatil karimati, kepada kandungan ayat-ayat yang mulia ini. Yaitu kepada upaya memakmurkan masjid dan menjalankan perintah Allah untuk menjunjung tinggi kemuliaan dan keagungan masjid, dan upaya menjalankan perintah Allah untuk di jadikannya masjid itu sebagai markas zikir dan markas ilmu dan markas taat, menjalankan amalan-amalan taat, dan markas pembinaan masyarakat. Semua hukum-hukum tentang masjid itu yang telah diterangkan dalam sunnah adalah hafiluha, kesimpulannya ialah dalam rangka untuk menjalankan perintah-perintah Allah tersebut. Kemudian kita masuk kepada ayat ke-115. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم milik Allah lah dan milik Allah lah. Al-Masyriq, arah timur, wal-Maghrib dan arah barat. Bahwa arah barat, timur, utara, selatan, semuanya itu makhluk milik Allah. Fa'ainama tuwallu, maka kemana saja kamu menghadapkan mukamu, fatamma wajhullahi, maka di sanalah kamu akan dapati wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah itu zat yang maha luas kekuasaannya dan segala yang dimilikinya, dan maha berilmu. Kita lihat keterangan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang ini. Walillahil masyriq wal maghrib, khasahuma bidzikri, Allah sebutkan secara khusus barat dan timur itu. Li'annahuma mahallul ayatil azimati, karena huma, barat dan timur itu, keduanya tersebut adalah mahallul ayatil azimah, tempat terjadinya al-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah yang azimah, yang agung. Di matali'il anwari wa magharibiha, yaitu tanda kebesaran Allah yang agung di barat dan di timur itu ialah tempat matali', tempat tertibnya al-anwar, sinar, yaitu matahari, wa magharibiha, dan juga tempat huruf. Magharib, tempat huruf, tempat tenggelamnya matahari di sebelah barat. Barat itu dinamakan maghrib. Gharb, barat itu dikatakan gharb atau maghrib, karena memang gharb itu dari kata gharaba, tenggelam. Huruf tenggelam. Maghrib, tempat tenggelamnya, arah tempat tenggelamnya matahari. Nah, karena di sebelah barat, di sebelah timur dan di sebelah barat itu terdapat tanda yang terbesar dari keagungan makhluk Allah, dari keagungan-keagungan ciptaan Allah, kebesaran dan kehebatan ciptaan Allah, yaitu matahari yang merupakan salah satu daripada tonggak kehidupan alam ini semua. Terjadinya ekosistem alam ini semua dari terbit dan tenggelamnya matahari. Kita bisa menghirup udara dengan segar adalah sebab yang paling besar, karena Allah menerbitkan dan menenggelamkan matahari dengan tertib dan teratur. Kita bisa memandang apa yang di sekitar kita ini juga dengan sebab Allah menerbitkan dan menenggelamkan matahari dengan tertib dan teratur. Kita bisa melihat kehijauan. Kita bisa melihat pertumbuhan dan turunnya hujan dari langit juga sebagai akibat daripada tenggelam dan terbitnya matahari. Dan kemudian makhluk ini bisa beranak pinak, berkembang biak juga karena tenggelam dan terbitnya matahari. Allah ciptakan demikian. Seandainya terbitnya matahari ditunda sesaat saja, niscaya akan terjadi wabah penyakit yang dahsyat, membinasakan alam ini, kehidupan alam ini. Karena ada virus-virus tertentu dari penyakit yang akan mati dengan terbitnya matahari. Maka bila tertunda sedikit saja terbitnya matahari, na'udzubillah, virus itu akan berkembang biak dengan cepat dan terjadi wabah penyakit yang dahsyat. Kalau seandainya matahari ini tertunda tenggelamnya, niscaya akan terjadi kepunahan sekian banyak jenis-jenis bakteri tertentu yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Maka akan terjadi berbagai bentuk petaka di dunia ini karena matinya sekian miliar triliun atau kuintriliun bakteri-bakteri yang dibutuhkan oleh umat manusia. Jadi sungguh sangat besar keagungan Allah dengan terbit dan tenggelamnya matahari di timur dan di barat setiap hari itu, sampai diberitakan oleh Nabi bahwa matahari itu setiap tenggelam di barat ia datang menghadap Allah untuk izin tenggelam. Ia bersujud kepada Allah dan Allah izinkan tenggelam. Dan ketika dia akan terbit, dia datang bersujud kepada Allah, izin kepada Allah, minta izin kepada Allah untuk terbit. Dan sudah dekat waktunya, kata Nabi, matahari itu tidak diizinkan oleh Allah untuk terbit. Nah, kalau sudah demikian, bahkan diberitakan oleh Nabi, hewan-hewan itu dan pertumbuhan di setiap waktu setelah fajar hari Jumat, itu mereka pada ketakutan. Jangan-jangan hari itu matahari tidak diizinkan terbit. Karena setelah mereka ketahui bahwa hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat, sehingga mereka amat gembira ketika matahari itu pada hari Jumat itu terbit tepat waktunya. Nah, hal ini tidak diketahui oleh manusia. Hewan-hewan dan tertumbuhan sangat tahu betapa besar keagungan Allah dengan makhluknya yang bernama matahari ini. Dan karena itu pantas kalau Allah menyebutkan secara khusus dari tanda-tanda kebesarannya, yaitu arah timur dan barat. Fa idza kana malikan laha, maka kalau Allah itu pemilik daripada timur dan barat, kana malikan li kullil jihati, maka Allah itu tentu berarti memiliki semua arah. Berhubung arah yang paling pokok yaitu timur dan barat. Kenapa pokok? Karena tempat terbitnya dan tenggelamnya matahari itu dimiliki oleh Allah, maka tentu semua yang di bawah itu lebih-lebih lagi dimiliki oleh Allah. Hal ini biasa di dalam Al-Quran, seperti Maliki Yaumiddin, Allah memiliki hari kebangkitan. Padahal hari kebangkitan itu hari yang paling dahsyat dan paling mengerikan. Tidak ada siapapun yang mempunyai kemampuan ataupun kekuatan padanya. Semuanya lemah dan hancur. Hari yang seperti itu saja Allah menyatakan dirinya memiliki hari itu. Tentunya hari-hari yang lebih rendah dari itu lebih-lebih dimiliki oleh Allah. Jadi Allah menyebutkan sesuatu yang paling besar itu dimiliki olehnya, lebih-lebih lagi yang lebih ringan dan lebih ringan daripadanya. Fa aina ma tuwallu wujuhakum minal jihati, maka kemana saja kalian menghadapkan wajah-wajah kalian, minal jihati, kepada berbagai arah-arah. Al-jihad bita, dengan ta itu jamak dari al-jihah. Al-jihah yaitu arah. Kemana saja, ke arah mana saja kamu hadapkan mukamu, idza kana tauliyakum iyyaha bi amri, apabila kalian menghadapkan mukamu itu tauliyaha, tauliyakum iyyaha, kalian menghadapkan iyyaha, kalian menghadapkan muka kalian iyyaha kepada arah itu. Kalau kalian menghadapkan muka kalian ke arah itu bi amrihi, dengan perintah Allah, imma ayya'murakum bistiqbalil ka'bati, apakah dalam bentuk di mana Allah memerintahkan kalian untuk menghadapkan muka kalian ke Ka'bah, ba'da an kuntum ma'murina bistiqbali Baitul Maqdis, setelah kalian dulunya ma'murin diperintah untuk istiqbal, menghadapkan muka kalian ke Baitul Maqdis, ya, au tu'maruna bis salati bis safari ala rahilati wa nahwiha, atau kalian diperintahkan di dalam sholat ketika dalam safar bepergian untuk menghadapkan muka kalian kepada arah rahilah, kepada arah kendaraan kalian berjalan, wanahwiha dan semisal itu, fa innal qiblata, maka sesungguhnya kiblat itu arah kamu menghadapkan muka itu, kiblah itu yaitu arah menghadapkan muka. Haifa tuwajjuhul abdu, kemana saja hamba itu menghadapkannya, au tashtabihul qiblah, au yang ataupun yang serupa dengan kiblat itu, fayataharras salata ilaiha, kemudian dia memilih salat untuk menghadapkan ke arah itu, summa yatabayyana lahul khata'u, kemudian setelah itu yatabayyana, telah menjadi jelas setelah itu bahwa ternyata dia salah dalam menghadapkan mukanya itu, mamanya tambah gelap atau karena apa tidak tahu arah. Setelah dia sholat baru dia tahu bahwa dia menghadapnya ke arah yang salah. Au yakunu ma'zuran bi salbin au maradin wa nahwi dhalik, atau karena ma'zur, karena dia terhalang untuk bisa menghadapkan muka ke arah yang diperintahkan, sehingga menghadapkan muka kemana arah yang dia bisa, karena umpamanya dia dalam posisi sedang disalib, dihukum salib, sehingga tidak bisa menghadapkan muka ke arah yang diperintahkan karenanya, atau karena sakit yang dideritanya, wanahwi dzalik, dan yang semisal itu, pokoknya kamu menghadapkan mukamu ke arah mana saja yang diperintahkan oleh Allah, atau kamu sedang menghadapkan muka ke arah yang dalam rangka menjalankan perintah Allah dengan sebesar kemampuan yang kamu punyai, maka fahadil umur, maka semua perkara ini, imma ayyakunal abdu fiha ma'zuran au ma'muran, apakah karena hamba itu fiha dalam menghadapkan mukanya ke arah itu ma'zuran karena terhalang, au ma'muran atau karena diperintah, wa bikulli hal, dan dengan segala keadaan itu tadi, fastaqbala jihatan minal jihati, maka kemana saja hamba itu menghadapkan muka ke arah mana saja dari arah-arah yang ada, farijatan an mulki rabbih, maka sungguh dia tidak akan bisa keluar dari kekuasaan Tuhannya. Kemana saja dia menghadapkan muka, sungguh dia tetap menghadapkan muka itu ke hadapan Allah. Karena semua arah adalah milik Allah. Bila dia menghadapkan muka ke arah itu adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah, atau kalaupun tidak dalam rangka menjalankan perintah Allah, ya dalam rangka untuk mengupayakan supaya bisa menjalankan perintah Allah, karena terhalang oleh berbagai keadaan itu tadi, akhirnya dia menghadapkan muka ke arah itu, dalam rangka upaya dia untuk menjalankan perintah Allah, walaupun tidak menghadap ke timur ataupun ke barat, maka tetap dia berarti menghadapkan muka dia ke arah muka Allah. Begitu. Fatamma wajhullahi, maka di sanalah ada wajah Allah. Innallaha wasi'un 'alim, bahwasanya sungguhnya Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Fihi, di dalam ayat ini ada isbatil wajhi lillahi ta'ala, adanya penetapan berita bahwa Allah mempunyai wajah. Ya, jadi tidak ditakwilkan wajhullah di ayat ini kepada pengertian lain. Tidak dibelokkan kepada pengertian lain. Karena disebutkan di sini, maka engkau ke arah mana saja, ya, dalam rangka menjalankan perintah Allah itu berarti menghadapkan mukamu kepada wajah Allah. Ya, di artikan ia menghadap muka Allah, muka dengan makna sebenarnya, ya, alal wajhil la'iqi bihi ta'ala, tentunya muka yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Muka Allah tidak serupa dengan muka apapun daripada muka-muka para makhluk. Wajah Allah tidak serupa dengan wajah apapun daripada wajah-wajah para makhluk. Jadi muka Allah, wajah Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, di mana kebesaran dan keagungan Allah itu tidak bisa diukur oleh ukuran apapun, karena semua itu adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dengan tidak ada batas apapun padanya. Wa anna lillahi wajhan la tushbihuhu alwujuh, dan di sini juga memberitakan bahwasanya untuk Allah itu, bahwa Allah mempunyai wajah, la tushbihul wujuh, yang tidak serupa dengan wajah Allah itu wajah manapun daripada wajah para makhluk. Wa huwa ta'ala wasi'ul fadli was sifati 'azimuha, alimun bisara'irikum wan niyatikum, dan dia Allah yang maha tinggi, wasi'ul fadli, maha luas keutamaannya. Ya, di ayat ini 115, innallaha wasi'un alim, bahwasanya Allah itu maha luas dan maha mengerti. Maha luas di sini ialah wasi'ul fadli, maha luas keutamaannya, dan juga maha luas sifat-sifatnya, wasifati, sifat-sifatnya maha luas. Ya, karena memang sifat-sifat Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga maha luas. Ya, Allah berada di atas arsy-Nya, dan ketika ditanyakan di mana Allah ketika Allah turun ke langit dunia di sepertiga terakhir malam, dijawab Allah berada di atas arsy-Nya, dan pada saat yang bersamaan Allah turun ke langit dunia. Hah? Lu bagaimana? Kamu menyatakan bagaimana itu dengan keterangan ini karena kamu masih menyerupakan bahwa Allah itu serupa dengan makhluk dalam bertempat, yaitu dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika waktu kamu duduk di masjid ini, maka kamu terbatas dengan waktu dan tempat ini, sehingga kamu pasti tidak ada di kamar kamu karena memang kamu makhluk. Tetapi Allah tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Allah tetap berada di atas arsy-Nya, dan Allah pada saat yang bersamaan turun ke langit dunia, dan tidak bisa dibayangkan atau diserupakan hal ini dengan apapun dari makhluk-Nya, karena memang Allah tidak serupa dengan apapun. Maha luas sifat-Nya. Kenapa maha luas sifat-Nya? Karena sifat-Nya, segala sifat-Nya tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kalau diberitakan bahwa kedua tangan Allah kanan, ya apa? Kedua tangan Allah kok kanan? Nah, kamu tanya begitu ketika diberitahu oleh Rasul kedua tangan Allah itu tangan, apa adalah kanan? Karena kamu masih terkungkung oleh pengertian kalau kanan itu ya bukan di kiri, kalau kiri itu ya bukan di kanan. Karena memang demikianlah makhluk, terbatas dengan ruang kanan dan ruang kiri. Sedangkan Allah tidak terbatas dengan itu, maha luas sifat-Nya, sehingga tidaklah Allah terbatas dengan apapun. Maha luas sifat-Nya, kedua tangan Allah kanan. Ketika diberitahu kamu bahwa Allah meletakkan telapak kakinya di mulut jahannam, sehingga neraka jahannam yang semula bilang hal min mazid, apa ada kurang, tambah lagi, ini tempatnya masih kosong, neraka mengeluh terus begitu. Padahal seluruh manusia dan jin yang mayoritas itu sudah masuk neraka semua. Lah kok neraka masih teriak-teriak, tambah. Maka Allah karena sudah janji akan memenuhi neraka jahanam itu dengan manusia dan jin, janji Allah tidak main. Neraka manakah janji Allah? Mana? Kok masih kosong ini? Padahal seluruh manusia dan jin sudah masuk neraka. Maka Allah letakkan telapak kaki Dia yang maha mulia di mulut neraka itu, dan neraka itu pun akhirnya berhimpit-himpitan antara satu sisi dengan sisi yang lainnya, sampai kemudian neraka itu menyatakan teriak kop, sudah cukup. Kalau diberitakan begitu, berarti telapak kaki Allah itu segitu. Aku memberitahu bahwa telapak kaki Allah itu seukuran neraka itu, mulut neraka itu. Maha luas sifat-sifat Allah. Ya, Allah meletakkan dengan cara yang dikehendakinya, dan pasti lebih dari semua itu. Tetapi neraka ketika disumpal, ketika ditutup mulutnya dengan telapak kaki Allah yang maha mulia, segera teriak kot. Ya. Jadi karena maha luas sifat-sifat Allah, wasi'u sifat, bukan sini apa? Wasi'u fadli wasifat, maha luas keutamaannya, maha luas sifat-sifat-Nya, maka tidak boleh kita memberikan apa mempunyai gambaran tentang batas-batas sifat Allah karena Maha Luas tidak terbatas. Kalau diberitakan oleh Nabi bahwa kursi Allah itu ialah tempat Allah meletakkan telapak kakinya padanya, juga jangan sampai kita mempunyai anggapan telapak kaki Allah itu seukuran kursi yang diletakkan di atas arsy. Kursi dan arsy sama-sama makhluk Allah, maka tidak bisa membatasi, ya, membatasi apa tentang maha luasnya telapak kaki Allah. Tetapi Allah meletakkan telapak kakinya di atas kursi yang di atas arsy itu adalah kehendaknya dan dengan cara yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Padahal diceritakan perbandingan antara langit dan bumi dikumpulkan jadi satu, tujuh langit tujuh bumi dikumpulkan jadi satu, kalau diletakkan di kursi Allah itu tadi, perbandingannya kata Nabi seperti gelang yang diletakkan di padang pasir, sedangkan kursi Allah itu perbandingannya kalau diletakkan di arsy Allah, perbandingannya seperti gelang yang diletakkan di padang pasir. Padang pasirnya itu arsy, gelangnya itu kursi. Nah, kalau begitu kita hanya meyakini sebatas apa yang diberitakan oleh Al-Quran dan Al-Hadis tentang sifat-sifat Allah, disertai dengan apa yang diberitakan oleh Allah tentang dirinya bahwa sifat-sifatnya Maha Luas, maka ketika diberitakan telapak kaki Allah itu diletakkan di atas kursi, dan kursi itu diletakkan di atas arsy, dan arsy itu diletakkan di atas air, dan air itu diletakkan di atas langit ketujuh, dan baru setelah itu langit ketujuh dan keenam dan kelima dan keempat dan ketiga dan kedua dan langit terakhir yaitu langit dunia, baru setelah itu dunia. Kalau sudah diberitakan begitu kita beriman, amanna wasaddaqna, kami beriman dan kami membenarkan berita ini tanpa menyerupakan dengan yang lainnya daripada makhluk-makhluk Allah. Kita mengimani sifat Allah yang Maha Luas yang tidak serupa dengan apapun yang lainnya. Allah wasi'us sifat, Allah Maha Luas sifat-sifatnya, wasi'ul fadli, Maha Luas keutamanya, Allah memberi rizki semuanya. Sampai kata Nabi, seandainya seluruh makhluk Allah, manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, semuanya dikumpulkan jadi satu dan kemudian dipersilakan mereka minta apa yang mereka mau, dan kemudian seluruh permintaan mereka sesuai dengan apa yang mereka mau itu diberi semuanya oleh Allah, tidaklah berkurang keutamaan Allah yang dimilikinya kecuali hanya seperti jarum yang dicelupkan di lautan terus ditarik kembali, air lautan yang membekas pada jarum itu saja yang cukup untuk dibagikan kepada semua makhluk itu untuk memberi mereka sesuai dengan apa yang mereka mau sebanyak-banyaknya. Itu nilainya cuman setetes yang ikut sama jarum itu. Dari lautan samudra yang luas itu Maha Luasnya fadlullah, keutamaan Allah. Ya, jadi tidak bisa sama sekali. Nah, diukur dengan apapun. Kamu minta terus segala-galanya, minta kepada Allah, segala-galanya minta kepada Allah, tambah dekat kamu kepada Allah. Karena Allah Maha luas keutamanya, dan tidak akan kafiran kamu, tidak akan terlantar kamu dengan pemberian, dengan terus kamu minta kepada Allah. Karena Maha luas keutamaannya. Ya, juga wa azimuha, azimuha wa sifatu azimuha, juga Maha luas azim, keagungan Allah, kebesaran Allah Maha luas, tak terbatas sama sekali. Begitulah, wasi'un alim, Maha luas segala-galanya, keutamaan dan kemuliaan dan sifat-sifat dan keagungan Allah. Alimun bisarairikum wa niyyatikum, Dia Allah Maha tahu tentang segala sarair, segala rahasia-rahasia kalian. Niatikum, dan segala niat-niat kalian. Di dalam hati kalian terbetik tik baru satu kata saja, Allah Maha tahu, dan tidak lepas dari pengetahuan Allah. Faman famin siatihi wa ilmihi, maka termasuk daripada Maha luasnya Allah dan Maha berilmunya Allah, wasi'a likullil amri, Dia meliputi segala perkara. Wa qabila minkumul ma'mur, dan Dia menerima dari kalian segala amalan yang diperintahkan. Falahul hamdu wa syukru, maka bagi Allah lah segala pujian, dan bagi Allah lah segala syukur yang dipanjatkan kepadanya. Begitulah kedudukan Allah. Maka kita menghadapkan wajah kemana saja, yakin bahwa sedang berhadapan dengan wajah Allah. Ya, dan malulah kita untuk memberi apa, untuk menggunakan wajah kita ini dalam durhaka kepada Allah. Wahakala ikhwan, ila huna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.